Mitra Bisnis, Pedangdut Roma Irama dipanggil Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu terkait ceramah Roma yang diduga berbau SARA dengan mengajak warga Jakarta memilih pemimpin yang seiman dengan mayoritas warga Jakarta. Seperti diketahui, salah satu kandidat dalam Pilkada Jakarta ada yang agamanya bukan agama mayoritas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Kaukus Pancasila, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Bu Hemas, apa komentar Anda tentang ini? Kalau saya melihat, saya juga membaca sih di koran sedikit, hanya memang kalau lihat, sebenarnya memang tidak etis kalau harus melakukan, memojokkan yang lain dengan cara-cara seperti yang dilakukan Roma Irama. Berarti kan memang tidak mendidik masyarakat lah, dan akan mengkotak-kotakan masyarakat kalau memang. Jadi itu biarkan saja berjalan, maksud saya berjalan sesuai dengan aturan daripada pelaksanaan pilkada. Jadi saya kira memang tidak memberikan contoh yang baik kalau dia mengintervensi atas nama agama. Baik itu agama Islam ataupun agama apapun, sebetulnya itu tidak relevan apabila itu digunakan untuk membantu pemenangan daripada pencalonan gubernur DKI. Tapi Bu, bagaimana dengan pendapat banyak pihak yang mengatakan isi ceramah itu sah saja dilakukan oleh tokoh agama seperti Roma Irama? Di tempat ibadah. Ya, sebetulnya kalau di rumah ibadah itu tidak pada tempatnya. Kalau dia kampanye harusnya di luar tempat ibadah. Memang sering dilakukan tempat ibadah itu akhirnya untuk melakukan kampanye. Tapi saya tidak pernah dengar langsung ya apa yang dikatakan. Yang jelas saya tidak setuju apabila kampanye itu berada di rumah ibadah. Karena di situ kelihatan sekali bahwa tujuan rumah ibadah itu bukan untuk kampanye. Jadi saya tidak setuju kalau memang itu dilakukan di rumah ibadah. Kalau ada kata-kata memilih yang seiman itu tentunya tidak mencerminkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran. Jadi saya kira ini sudah tidak mencerminkan rasa kebangsaan dan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Kalau bagi saya itu. Saya berharap sebetulnya dengan pemilu kada yang akan datang, itu masyarakat Jakarta itu sudah harus bisa melihat kepentingan Jakarta secara garis besar ya. Jadi saya kira yang terbesar kepentingan Jakarta itu adalah kepentingan yang sangat nasional. Karena berbeda dengan provinsi yang lain, saya kira ini Jakarta ini ibu kota negara. Jadi cara berpikirnya memang harus melihat bahwa kepentingan daripada kampanye itu adalah kepentingan bangsa atau kepentingan bangsa yang lebih besar. Jadi jangan hanya kepentingan kelompok dan golongan. Itu penting sekali karena siapapun yang akan menjadi gubernur DKI itu harus kita dukung secara nasional karena ini kepentingan tentunya karena Jakarta adalah ibu kota negara. Jadi harus kepentingan nasional yang kita dulukan. Bukan kepentingan golongan atau kepentingan kelompok ataupun kepentingan agama atau suku, karena Jakarta itu terdiri dari sekian suku dan juga terdiri dari sekian besar pemeluk agama di Indonesia. Demikian Kaukus Pancasila, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Saya Wendy Lim.